sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala. Kalau kita melihat wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Qala Syekh rahimahullah, thumma ta'ajjaba ta'ala min halil munafiqin alladhina tamma'u ikhwanahum min ahli alkitab fi nusratihim wa mu'alatihim 'ala almu'minin. Kemudian Allah menyebutkan ketakjubannya tentang keadaan orang-orang munafikin yang memberi semangat saudara-saudaranya, menimbulkan keinginan, antusias saudara-saudara mereka dari kalangan ahli kitab. Ini orang-orang munafikin memang menganggap orang-orang yang seperti ahli kitab dan orang-orang musyrikin sebagai saudara. Dari sini para ulama menyebutkan bahwa ahlul bid'ah sampai tingkatan kekufuran seperti orang-orang mungkin Syiah Rafidhah, bahkan ahlul kitab, itu bukan, tidak bisa dianggap saudara. Hanya orang-orang munafikin yang menganggap mereka saudaranya, yang sejenis dengan mereka. Tamma'u ikhwanahum min ahlil kitab fi bi nusratihim, untuk dalam membela mereka, menolong mereka dan mencintai mereka dan membantu mereka terhadap orang-orang yang beriman. Wa annahum yaquluna lahum, dan bahwa orang-orang munafikin itu berkata kepada ahlul kitab, la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Kalau kamu diusir keluar, maka sungguh pasti kami akan keluar bersama kamu. Wa la tunuti'u fikum ahadan abada, dan kami tidak akan menaati, mematuhi siapapun terhadap kalian selama-lamanya. Kita tidak akan mengikuti orang yang berusaha untuk menyerang kalian ataupun menyusahkan kamu selama-lamanya. Ini sumpah mereka. Aila nuti'u fi adami nusratikum ahadan ba'd yu'dhiluna wa yakhunu yakhufuna. Kami tidak akan mentaati orang yang mengikuti orang-orang yang ini dalam hal tidak membela kamu dan tidak menolong kamu kepada ini siapapun yang merendahkan kami, yang mencela kami atau yang menakut-nakuti kami. Jadi mereka tidak akan gentar, merasa tidak akan takut dengan misalnya ancaman ataupun peringatan dari orang-orang yang ingin berusaha untuk mengucilkan ataupun mengusir ataupun menyerang ahlul kitab. Wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Kalau kamu diperangi, maka kami pasti membela kamu. Tapi Allah Subhanahu wa taala bersumpah bersaksi bahwa sungguhnya orang-orang munafikin itu benar-benar berdusta. Jangankan kepada mereka ahlul kitab, kepada Allah Subhanahu wa taala pun mereka berani berdusta. Fi hadzal wajh, fi hadzal wa'di alladhi gharru bihi ikhwanahum. Nah, yani dalam hal janji ini, mereka dusta terhadap janji yang mereka ucapkan, yang dengan itu mereka menipu saudara-saudara mereka sesama orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Wala yastaghfiru hadza alaihim, atau wala yastab'at, maksudnya sama, ini tidak dianggap banyak, artinya tidak dianggap, ini tidaklah aneh hal seperti ini pada orang-orang al-munafikin. Fa innal kadhib wasfuhum, karena dusta itu memang sifat mereka, sudah jadi kebiasaan, sudah jadi watak. Walaupun kalau misalnya mungkin pada seorang mukmin ada sifat-sifat seperti ini, suka berdusta, ini perilakunya perilaku munafik. Kalau ini terus dan itu akan menjadi ciri khasnya dan jadi bisa terbawa dia kepada kemunafikan. Wal ghurur wal khida' muqarinuhum. Ghurur ya sama maknanya menipu, ya, mengelabui, itu muqarin mereka yang selalu menyertai mereka. Wan nifaq wal jubun yashabuhum. Nah, kenifakan, ya, suka berpura-pura, wal jubun sifat penakut, itu senantiasa bersama mereka. Walihada kadzabahum Allah biqaulihi, oleh karena itulah Allah mendustakan, menganggap mereka dusta dengan ucapan mereka tersebut. Alladzi wujida makhbaruhu kama akhbar Allah bih, yang ditemukan buktinya sebagaimana yang Allah terangkan. Wa waqa'a tabqa ma qala, dan terjadi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah. Faqala lain ukhriju, kata Allah, lain ukhriju, seandainya orang-orang ahlul kitab itu dikeluarkan, diusir, min diyarihim jala'an wa nafiyan, ya, dari rumah-rumah mereka dalam bentuk pengusiran dan pengosongan, kemudian la yakhruju namahum, pasti orang-orang munafikin itu tidak akan keluar bersama ahlul kitab. Limahabbatihim lil autan, dan ada juga sebentuk apa namanya cinta mereka kepada tanah air mereka. Wa adami sabrihim alal qital, juga ketidaksabaran mereka, tidak berani, tidak tabah untuk mengadili ini berperang. Wa adami wafaihim biwa'dihim, juga tidak adanya sikap mereka menepati janji. Wala in qutilu la yansurunahum, bahkan ketika kalau mereka pun orang-orang ahlul kitab itu diperangi, mereka tidak akan mampu dan bahkan tidak akan mau menolong. Bal yastawli alaihimul jubn wa yamlikuhumul fashal, dan bahkan mereka al-jubun itu menguasai mereka, dan yumlikuhumul fashal, dan kegagalan, kekalahan itu sudah, kelemahan itu sudah merajai mereka. Yakhdhuluna ikhwanahum, mereka menyodorkan atau melepaskan saudara-saudara mereka itu, ahwaja makanu ilaihim, pada saat-saat orang-orang ahlul kitab itu sangat membutuhkan pertolongan mereka. Wala in nasaruhum, seandainya pun mereka membantu, alal fard, taruhlah, anggaplah kalaupun mereka itu membantu, wat takdir, kira-kiralah ya, misalnya kalaupun mereka membantu, la yawallunnal adbara thumma la yansarun, mereka lebih dahulu lah lari, mereka lebih dahulu meninggalkan kawan-kawan yang mereka katakan mereka membantunya. Ai la yahsulu minhumul idbar minal qital wan nusrah, pasti akan terjadi, mereka akan melarikan diri dari peperangan dan tidak akan membela kawan-kawan mereka. Wala yasuru lahum nasrun minallah, dan tidak pula mereka mendapatkan pertolongan dari Allah. Wasabab alladhi aujaba lahum dzalik annakum ayyuhal mu'minun, nah sebabnya adalah yang menyebabkan mereka seperti itu, wahai bahwa kamu wahai orang-orang yang beriman, asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah, kamu lebih ditakuti oleh mereka daripada mereka takut daripada kepada Allah. Jadi orang-orang munafikin dan orang-orang ahlul kitab itu lebih takut kepada kaum mukminin daripada kepada Allah. Kalau mereka takut kepada Allah, mereka akan berubah, mereka akan berhenti dari kemaksiatan mereka, dari kemunafikan mereka. Tapi yang mereka takuti adalah orang-orang yang beriman. Sampai sekarang orang-orang Yahudi itu bukan takut kepada Allah, tapi takut kepada senjata dan kekuatan kaum mukminin. Maka mereka berusaha untuk mengepung, menguyani, seakan-akan mengalahkan kaum mukminin dengan menguasai berbagai lini kehidupan, persenjataan, perbekalan, semua. Nah, karena mereka kira bahwa menghadapi kaum mukminin akan, mereka lupa bahwa yang menolong, yang memenangkan kaum mukminin adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa khafu minkum a'dham mimma yakhafun Allah. Mereka takut kepada kamu lebih hebat daripada takutnya kepada Allah. Wa qaddamu makhafatal makhluq alladhi la yamliku li nafsihi wala li ghairi naf'an wala dharra. Mereka mendahulukan rasa takut mereka kepada makhluk yang makhluk itu padahal sama sekali tidak kuasa untuk memberikan manfaat ataupun mudarat kepada dirinya ataupun kepada orang lain. Ala makhafatil khaliq, dibandingkan rasa takut kepada al-khaliq yang maha pencipta, alladhi biyadihi dhur wan naf'u wal ata' wal man, yang di tangan Allah lah mudarat dan manfaat, pemberian dan menahan pemberian itu. Kekuasaan itu semuanya di tangan Allah. Pengaturan semua urusan itu di tangan Allah. Semestinya hanya kepada Allah mereka dan kita semua takut kepada Allah, tapi ini mereka justru takut kepada orang-orang yang sama dengan mereka, artinya sesama makhluk. Dalika bi annahum qaumun la yafqahun. Ini juga sebab. Kenapa mereka takut demikian? Karena mereka bukan orang-orang yang faqih, orang-orang yang tidak memahami agamanya dan tidak mengerti maratibal umur, akibat dari berbagai urusan yang mereka lakukan. Apa di balik perkara-perkara tersebut? Wala ya'rifu haqa'iqal asya', mereka juga tidak mengenal hakikat berbagai hal. Wala yatasawwarunal awaqib, tidak pernah tergambar kepada mereka akibat di balik perbuatan dan ucapan mereka. Wa innamal fiqha innamal fiqhu kullu fiqh an yakuna khawfu al-khaliq wa raja'uhu wa mahabbatuhu muqaddamatan ala ghairiha. Yang namanya faqih fikih yang sebenar-benarnya fikih, ilmu yang sebenar-benarnya ilmu, itu adalah ketika rasa takut kepada Allah, mengharapkan Allah, cinta kepada Allah, itu didahulukan dari segala galaganya. Wa ghairaha taba'an laha. Sedangkan yang lain selain itu adalah mengikuti rasa cinta, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang disebutkan mereka, nah, al-faqih, kullal faqih, ini seperti yang dikatakan mereka, kafa bil ilmi khasyatan. Cukuplah orang itu dikatakan berilmu ketika dia takut kepada Allah. Wa kafa bil jahli iftiraran. Nah, atau qala la yuqatilunakum jami'an. Allah mengatakan bahwa mereka tidak akan memerangi kamu sekaligus. Fi halil ijtima', tidak akan berani. Ya, mereka tidak akan berani sampai sekarang mereka tidak akan berani bersatu padu untuk memerangi kaum mukminin, kaum muslimin dalam seluruh dunia, karena mereka tahu tidak akan menang. Karena mereka tahu tidak akan menang. Sebagaimana janji Rasulullah SAW dalam hadis Tsauban. Nah, Rasulullah menyatakan, aku diperlihatkan belahan timur dan bumi. Belahan timur dan barat bumi ini dilipatkan, ditampakkan bahwa kekuasaan ini umatku sampai ke belahan timur dan barat bumi ini. Kemudian disebutkan beliau bahwa umatku tidak akan dikalahkan oleh musuhnya walaupun mereka bersatu padu seluruhnya di timur dan barat untuk menyerang kaum muslimin. Tidak akan. Wala illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur, kecuali di kampung-kampung atau yang dibentengi atau di balik-balik dinding, itu mereka berani menghadapi kaum mukminin. Aila yatbutuna liqitalikum, mereka tidak kokoh, tidak berani tetap memerangi kamu. Wala ya'zimuna alaihi, bahkan tidak punya tekad, tidak punya kemauan untuk memerangi kaum mukminin. Illa idza kanu mutahassinin, kecuali jika mereka ini memiliki benteng, punya benteng yang kuat min fil qura, di kampung-kampung ataupun di negeri-negeri tertentu. Aw min wara'il judur wal aswar, di balik-balik dinding, di balik-balik pagar, di balik-balik tembok. Nah, fa innahum idzalika rubbama yahsulu minhum imtina, mereka sesungguhnya ketika itu mungkin bahkan mendapatkan perlindungan. Yani artinya ada yang menangkal, ada yang menahan serangan untuk mereka. I'timadan ala husunihim wa jidrihim. Dan ini bersandar kepada benteng-benteng dan tembok-tembok perlindungan mereka. La syaja'atan bi anfusih, bukan karena keberanian. Bukan karena keberanian jiwa-jiwa mereka. Wa hadha min a'zamid dzam. Dan ini termasuk celaan yang paling besar. Dan artinya ejekan bahwa mereka itu sebetulnya bukan orang-orang yang pemberani. Walaupun mereka besar-besar terlatih, tapi sungguhnya mereka adalah orang-orang yang berhati kecil. Ba'suhum bainahum syadid, bahkan ini kejelekan mereka di antara mereka sangat parah. Artinya perpecahan, pertikaian mereka itu luar biasa. Ba'suhum fima bainahum syadid, kejelekan ataupun ini kesusahan yang ada di antara mereka, pertikaian yang ada di antara mereka itu parah. La afata fi abdanihim, ini bukan karena afat di tubuh-tubuh mereka, bukan karena mereka lemah, bukan karena mereka cacat. Wala fi quwwatihim, bukan pula pada kekuatan mereka. Wa innamal afatu fi dha'fi imanihim wa adami ijtima'i kalimatihim, tetapi kekalahan dan kerusakan ataupun penyakit yang ada pada mereka itu adalah pada sifat, pada lemahnya iman mereka, dan tidak adanya kesatuan. Ini kalimat ini, tidak adanya persatuan dan tidak adanya iman pada diri mereka. Walihada qala, oleh karena itu Allah mengatakan tahsabuhum jami'an, kamu mengira mereka itu bersatu padu, seakan-akan semua suara orang-orang Yahudi di timur dan di barat, orang-orang Nasrani di timur dan di barat, seakan-akan kalimatnya sama. Tidak, padahal mereka, kamu mengira mereka bersatu padu, padahal mereka juga saling bertikai. Nah, orang-orang Yahudi sendiri membantai orang-orang Yahudi yang tidak cocok dengan mereka. Itu terjadi di dalam diri, dalam keluarga mereka, bangsa mereka sendiri. Itu sejak dahulu. Sejak mereka mulai terusir dari Palestina sampai bahkan sampai kiamat. Akan selalu Allah kirim orang-orang yang membuat kesusahan, mengusir mereka, memerangi mereka. Nah, sampai mereka nanti diperangi oleh orang kaum muslimin. Hina tarahum mujtami'ina mutadhahirin, ketika kamu melihat mereka seakan-akan bersatu dan sepertinya menang. Walakin Qulubuhum syatta, akan tetapi sesungguhnya hati-hati mereka itu bercerai-berai. Mutabaghidah, saling membenci. Mutafarriqah, mutasyattitah. Nah, mereka berpisah, ini terpecah-pecah dan tercerai-berai. Tidak sah, tidak satu. Nah, bahkan saling perang di antara mereka. Ya, walaupun mungkin alasannya apa namanya urusan tanah, angin. Nah, dzalika alladzi aujaba lahum ittisafuhum bima dzakar bi annahum qaumun la ya'qilun. Jadi hal itu, yakni yang mengharuskan mereka menyandang sifat-sifat seperti yang disebutkan oleh Allah itu, tidak lain adalah karena mereka bukan orang yang berakal. Ai la aqla indahum wala lub, tidak punya akal, tidak punya pemikiran, tidak punya otak. Fa innahum, nah ini lub itu inti dari kemampuan berpikir. Nah, sama sebetulnya dengan akal. Fa innahum law kanat lahum aqul, kalau mereka itu punya akal, la atharul fadil 'alal maqdul, pasti. Kalau mereka punya akal, pasti mereka mendahulukan, mementingkan al-fadil yang lebih utama dari yang kurang. Ini berlaku bukan hanya untuk mereka, juga buat kita kalimat-kalimat seperti ini. Nah, kenapa terjadi demikian? Bi'annahum qaumun la ya'qilun. Nah, kita kembalikan juga kepada diri-diri kita. Dan kita berlindung dari sifat-sifat seperti ini. Kita punya akal, mestinya akal itu mampu untuk mengikal kita, menahan kita dari hal yang bermudarat. Qala walamma radu li anfusihim bi afghasi bi afasil khadhdain. Ya, ketika mereka lebih memilih yakni dari dua jalan itu yang lebih rendahnya, lebih hinanya. Naam. Walakanat kalimatuhum mujtami'atan. Ya. Naam. Tentulah yakni kalimat-kalimat mereka itu bersatu wa qulubuhum mutalifah. Walamma radu li anfusihim bi afghasil khadhdain. Wallahu alam, ini ada yang tertinggal ini. Baik, nah ini sambungannya dari sambungan dari yang atas. La aqla indahum walub fa innahum law kanat lahum uqul, seandainya mereka punya akal, la atharul fadila 'alal mafdul walamma radu li anfusihim bi abkhasi al khattatain. Nah, jadi kalau mereka itu punya akal, pasti mereka mementingkan yang lebih utama. Dan pasti mereka tidak akan ridha. Nah, maksudnya itu. Tidak akan memilih yang lebih rendah dari dua jalan tersebut. Nah, tidak akan memilih sesuatu yang paling hina. Walakana, nah ini jawabnya apa? Kebalikannya. Dan pasti kalau mereka punya akal, kalimatuhum mujtami'ah. Nah, kalimat itu, persatuan mereka akan terwujud. Wa qulubuhum mu'talifah. Dan pasti hati-hati mereka akan bersatu. Fabidzalika yatanasaruna, dengan cara itulah mereka akan saling membela, wa yata'adaduna, saling mendukung, wa yata'awanuna, dan saling tolong, ala masalihihim wa manafi'ihim ad-diniyah wa ad-dunyawiyah. Nah, dengan cara itulah mereka akan saling tolong-tolong, menolong, kemudian bersatu untuk kemaslahatan-kemaslahatan mereka dan manfaat-manfaat yang sifatnya diniyah dan dunyawiyah. Nah, ini pelajaran buat kaum mukminin. Dan sindiran-sindiran yang jelas yang disebutkan oleh Allah, yakni ini kegagalan yang mereka dialami oleh orang-orang munafikin dan orang-orang ahlul kitab, disebutkan mereka tidak adanya tidak tafaqquh, tidak adanya keimanan, kemudian juga tidak menggunakan akal mereka dengan sebagaimana mestinya. Wallahu a'lam.